aku lakimu. Mungkin perlu ku tak sehala saja ucap pertama menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelaki. Gua mau tes orang laki-laki mana sih semua. Akulah saat kau berpikir mungkin kau berpaling, akulah yang nanti menenangkan badai. Akan tetap dengar kau berjalan.